Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama mengikuti acara penyujuk hati kita untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam melalui penafsiran dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini kembali memberikan pemahaman baru kepada kita, memperdalam pemahaman kita bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan itu sebenarnya bertujuan untuk kebaikan hidup kita. Maka marilah sama-sama sejenak kita mengambil waktu untuk mendalami kajian kita pada hari ini. Kajian kita pada hari ini sudah sampai ke ayat 50 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan maza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakanlah, terangkan kepadaku jika datang kepada kamu sekalian siksanya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga? Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-50 dari surat Yunus ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang kapan saja dan di mana saja kita berada. Keterangan ayat 50 ini sebagai penegas dari keterangan ayat terdahulu, di mana pada keterangan ayat 49 dari surat Yunus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memberikan jawaban tentang ketidakberdayaannya untuk memenuhi tantangan yang disampaikan, tantangan dan permintaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir musyrik jahiliyah. Oleh karena itu, maka di dalam keterangan ayat ke-50 ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan penegas kepada orang-orang kafir musyrik Mekah pada waktu itu, bahwa tantangan, permintaan mereka untuk didatangkan azab, ya, untuk ditampakkan azab di hadapan mereka, itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan kebodohan mereka saja. Ya. Qul ara'aitum. Menarik di sini ketika Allah mengatakan, memulai redaksi dengan ara'aitum. Katakan bagaimana pendapat kamu. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kita bisa menemukan beberapa redaksi yang hampir senada dengan ini. Apakah itu dengan memakai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, tidakkah engkau melihat, atau awalam yarau ila ma baina aydihim minas sama'i wal ard, tidakkah mereka melihat, ya, alam tara, tidakkah engkau melihat, qul ara'aitum, sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini. Tujuannya adalah Allah ingin membukakan mata kita. Allah ingin agar kita mempergunakan akal dan fikiran kita yang merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang Allah berikan bagi manusia. Coba lihat, coba gunakan pemikiranmu, buka sedikit matamu, buka sedikit wawasanmu bahwa apa yang engkau lakukan itu sebenarnya adalah salah. Menantang Allah, meminta kepada Rasulullah untuk didatangkan azab, ya, terutama di dalam keterangan ayat ini, itu sebenarnya merupakan sikap dan perilaku yang sebenarnya salah dan menunjukkan kebodohan kamu. Kenapa? Karena menantang untuk didatangkan azab sebenarnya tidak ada manfaatnya buat kamu, bahkan hanya merugikan diri kamu sendiri. Kalau seandainya azab itu didatangkan kepada kamu, apa yang mau kamu lakukan? Seperti itulah yang ingin Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini. In atakum azabu bayatan aw naharan, kalau didatangkan azab itu baik dalam waktu malam atau waktu siang, ya, apa yang bisa kamu lakukan? Hanya merasakan betapa keras azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya akan membuat kesempatan kamu untuk sadar semakin lama semakin menipis, sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun ketika tenggelam di lautan, barulah sok dan sombong meminta supaya ditunjukkan kekuatan Allah, kekuatan dari Nabi Musa. Setelah mukjizat itu ditampakkan, setelah azab Allah itu datang kepadanya, barulah dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun baru aku percaya sekarang ini dan aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sangat disayangkan sekali kesempatan sudah habis dan tidak ada lagi gunanya mengatakan beriman pada saat azab itu sudah menggerogoti jiwa seorang Firaun. Apakah kita ingin seperti ini? Maka bersama kita di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Fadzlul Haq yang kami harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Bahwasannya yang kita kaji saat ini adalah yang selalu terjadi dan masih saja kita lihat di depan mata kita, kejadian yang ada pada saudara kita di daerah Sumatera Barat ataupun sebelumnya daerah-daerah yang lainnya. Yang kita kaji yang berkenaan dengan ayat ini, ketika Allah berfirman, Qul ara'aitum in atakum adabuh, katakanlah kepada Rasulullah, terangkanlah kepadaku, dan jika datang kepadamu sekalian siksanya, jika datang kepada engkau siksanya, maksud engkau ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa yang mereka dapat perbuat? Maka kita lihat bencana yang begitu dahsyatnya yang terjadi di Sumatera Barat itu, sehingga tidak dapat orang berbuat apa-apapun. Toh kenapa dalam kajian ayat ini orang-orang yang sudah tidak mendengarkan perintah Allah, yang sudah jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mempunyai suatu kebodohan yang mana mereka menginginkan azab itu segera diturunkan. Ini adalah disebabkan oleh kebodohan mereka. Karena ayat ini juga menunjukkan kebodohan mereka. Karena apa? Karena masalah azab, masalah yang lainnya pun itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian ayat ini adalah untuk menjelaskan kembali kepada kita, jangan sampai kita sudah tidak mampu menerima musibah demi musibah, malah lebih menantang terhadap perkataan tersebut. Itu disebabkan oleh kebodohan-kebodohan yang selalu mereka jalankan. Memang hidup di dunia ini kita yakin sekali, tapi keyakinan itu akan pudar ketika dia bertemu dengan fasilitas kehidupan duniawi, sehingga melupakan apa yang menjadi sesungguhnya yang harus dikerjakan kepada umat ini. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah jauh merasakan berat sekali ajaran agama ini. Padahal agama ini Allah yang Allah turunkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Kenapa? Karena Allah pada dasarnya Islam ini disuruh sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Dengan kemampuan itulah jangan membuat kita itu jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz Perdana, ya. Kalau kita melihat dengan kajian ayat ini, qul ara'aitum in atakum adzabu. Kata-kata ara'aitum itu kan menandakan masa yang telah lalu, tapi Allah menggambarkan di sini ingin mendekatkan mata hati kita. Tapi walaupun sudah begitu, mata hati kita ini didekatkan dengan kejadian-kejadian yang sangat besar, tapi kemampuan mereka untuk mengambil ibrah itu masih kurang. Kira-kira apa sebabnya nih Ustaz? Iya, ini satu hal yang menarik. Kalau boleh saya sedikit ambil dari keterangan Ustaz Fadzlul tadi, begitu fenomena bencana alam sudah menjadi satu fenomena yang bisa dilihat oleh semua orang, bisa kita rasakan walaupun mungkin kita tidak merasakan secara langsung. Tsunami di Aceh, gempa di Sumatera Barat dan sebagainya, ya, bencana alam yang terjadi di negara kita secara khusus, itu semua merupakan salah satu tanda bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah dahsyat begitu, ya. Kalau kita mengatakan itu azab ya atau apapun namanya, katakanlah itu sebuah peringatan, itu merupakan satu hal yang sangat berat yang seharusnya menyadarkan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita terkena cobaan itu sehingga akhirnya tidak ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan bertobat, memohon ampun atas segala kesalahan kita. Nah, mungkin pertanyaan terbesarnya, sudah begitu banyak Allah tunjukkan bukti, sudah begitu banyak fenomena bencana alam di sekeliling kita. Tadi pagi saya mendengar keterangan dari statement dari Gubernur DKI Jakarta bahwa orang yang tinggal di situ Gintung yang kemarin itu jebol itu harus hati-hati, bersiap untuk menghadapi peristiwa terburuk, kata beliau. Sangat disayangkan ya bahwa bencana banjir selalu terjadi, tapi ternyata masih banyak masyarakat kita yang tidak mau mengambil pelajaran. Kalau kembali lagi kepada pertanyaan yang ditanyakan Ustaz Fajrul tadi, kalau begitu kenapa kita tidak sadar-sadar juga? Jawabannya adalah karena memang salah satu penyebab utamanya karena kita lalai di dalam kehidupan ini. Innamal mata'ud dunya, innamal hayatud dunya mata', wa innal akhirata hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah merupakan satu mata, suatu hal yang menyebabkan kita terlena, suatu hal, suatu kehidupan yang menyebabkan kita terlupa bahwa kita punya kehidupan lain setelah kehidupan di dunia. Kita punya tugas yang lebih besar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik daripada hanya sekedar menjadi budak dunia atau budak orang lain. Kita masih punya tugas yang lebih mulia daripada hanya sekedar banting tulang cari makan hanya untuk keluarga, tapi tidak mampu membantu orang lain. Jadi pada intinya adalah mari kita coba kembali untuk sadar. Mari kita coba kembali untuk bertanya kepada diri kita, saya ini siapa? Untuk apa saya diciptakan? Dan kepada siapa nanti saya akan dikembalikan? Kalau kita mampu menjawabnya dan kita tersadar bahwa ternyata kehidupan kita adalah untuk kepentingan orang banyak dan juga untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, maka insya Allah kita tidak akan pernah lalai sebagaimana yang digambarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan juga salah satu saleh. Ketika mereka sadar betapa hebatnya dahsyat, betapa dahsyatnya azab neraka, mereka menangis terseduh-seduh. Ketika mereka menggali kuburan di rumahnya hanya untuk mengingatkan diri mereka bahwa ini satu hal yang akan terjadi, oleh karena itu mereka harus sadar. Baiklah para pemirsa rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intibar dan juga pelajaran terpenting dari keterangan ayat kita pada hari ini. Mari mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, karena kelak kita akan berjumpa dengan sang kekasih kita, yaitu sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Sabir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.